Tolong kasih jalan untuk Ustaz Tadidaya, tolong kasih jalan. Betul, betul. Tolong duduk ke kamera, jangan mengalih kamera, tolong. Silahkan bapak-bapak kembali duduk, silahkan kembali duduk, kita akan segera memulai kajian malam hari ini. Silahkan kembali duduk, duduk yang tenang, duduk yang khusyuk. Posisinya diambil posisi yang paling enak, karena insya Allah kita akan sampai malam. Siap sampai malam ya? Kalau begitu sekarang saatnya kita bertakbir. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Terima kasih bapak-bapak yang sudah tertib. Silahkan kembali duduk yang masih berdiri. Dan paling utama tentu kita ucapkan jazakumullah khairan al-Ustadz al-Mukarram Adi Hidayat sudah hadir di Masjid Al-Irsyad. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa untuk terus berdakwah kepada kita. Esensi iman dalam kehidupan, insya Allah itu akan menjadi tema kajian akbar malam hari ini. Kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya, Adi Hidayat Official, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengikuti informasi-informasi dari Masjid Al-Irsyad, silahkan mengikuti akun Instagram @masjidalirsyad dan akun YouTube di Masjid Al-Irsyad. Marilah kita buka kajian malam hari dengan sama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Berikutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Salim Abdullah bin Mahfud. Kami persilahkan kepada Salim Abdullah bin Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Ananda Salim Abdullah bin Mahfud, siswa kelas 5 Sekolah Dasar Al Irsyad Surabaya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian akbar malam hari ini terselenggara atas kerjasama Masjid Al Irsyad Surabaya, Adi Hidayat Official, dan didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah atau YDSF. Sebagai ada sambutan sebelum kita menuju ke tilawah, menuju ke tablik akbar, dari Wakil Direktur Yayasan Dana Sosial Al Falah, Ustadz Ma'mun Afani, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kesyukuran besar kami bisa terus bekerja sama dengan Masjid Al-Irsyad ini dalam mengadakan kajian-kajian. Tak lupa pada malam hari ini kami ingin melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah, terutama dalam bidang dakwah dan juga masjid. Dalam tahun 2019 ini, alhamdulillah kami telah mendanai lebih daripada 85 da'i yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 85 da'i itu, alhamdulillah telah membina 256 masjid ta'lim, di mana 256 majelis ta'lim ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 227. Selain daripada itu, kami juga alhamdulillah mendanai 52 da'i dari pesantren Sidogiri yang tersebar di Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang masjid, alhamdulillah pada tahun ini kami mampu mendanai pembangunan 196 masjid dan musola dengan jumlah total biaya 1.329.000.000. Alhamdulillah, ini semua berkat doa daripada jamaah sekalian dan juga dari masyarakat Jawa Timur, Indonesia, dan seluruh donatur yang setia kepada kami. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ma'mun Afani, dan ini adalah momen yang sangat kita tunggu malam hari ini. Ustadz, selain jamaah dari berbagai daerah di Surabaya yang hadir malam hari ini, bahkan ada yang dari siang, Agenda kita juga dirilai oleh 32 masjid yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangil, Pasuruan, Malang, Jombang, Jember, Lamongan, Balikpapan, Denpasar, dan juga Batam. Untuk itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambut Ustaz Ari Hidayat dengan takbir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-mu'minin fa'amarana bil'ibadati linakuna minal muttaqin fasubhanalladzi khalaqana ahsana taqwim fanahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, tanpa kecuali saya ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang hadir baik di dalam area masjid, di sekitaran masjid, atau yang terhubung di masjid-masjid yang dekat ataupun jauh di wilayah kita ini, semoga seluruhnya dirahmati, diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruhnya mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke beliau bersabda dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan walaupun medannya tak mudah, kadang berkelok, kadang berdesakan, maka setiap langkah dan kesungguhannya Allah akan mudahkan dengan membalas ia ringan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan apa yang telah Nabi janjikan pada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Ilmi, kitab urutan yang ketiga dalam Sahih Al-Bukhari setelah kitab Badu'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, nomor hadis ke-71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Nabi menyampaikan, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik, Anda kalau disebut baik oleh orang Surabaya, jangan dulu berbahagia, karena boleh jadi yang di Sidoarjo belum tentu menilai kita baik. Anda bila disebut baik se-Jawa Timur, jangan dulu berbahagia, barangkali yang di Sumatera bahkan belum mengenal kita. Kita disebut baik oleh orang se-Indonesia, jangan dulu bangga, karena boleh jadi yang di Amerika mimpi pun belum tentu melihat kita. Tapi kalau Allah menyebut kita baik, Rasulullah menilai kita baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan kita adalah yang terbaik. Jika seseorang diinginkan berubah menjadi orang baik, berubah menjadi sifat-sifat yang baik, kata Nabi, ciri pertamanya akan diberikan keringanan pada langkahnya, kelembutan pada hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Dan semoga siapapun yang hadir bersama kita pada malam hari ini, insyaallah seluruhnya akan jadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, berbahagialah kita malam ini masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita masih disebut dengan alladzina amanu. Berbahagialah kita masih disebut dengan al-mu'minun. Karena ternyata panggilan ini bukan sekedar panggilan bagi orang-orang yang telah tertanam iman dalam jiwanya, tapi juga panggilan yang memberikan berita gembira, panggilan yang melahirkan keistimewaan, panggilan yang menghadirkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an panggilan iman kecuali memberikan selamat, ucapan kebahagiaan, karena ia telah memiliki setengah daripada kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad, berikan kabar gembira. Kepada siapa ya Allah? الَّذِينَ آمَنُوا. Kepada orang-orang yang telah memiliki iman dalam jiwanya. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kemudian imannya membimbing dia untuk mengumpulkan amal saleh. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Bagi mereka itu, berikan kabar gembira sebelum mereka wafat. Jadi ada orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah sebelum ia wafat. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Anna menggunakan huruf tauqid. Dalam ilmu nahu disebut harfu tauqidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Huruf tauqid yang menguatkan sebuah informasi. Nasab yang menancapkan kekuatan pada informasinya. Tansibul isma, dia akan menguatkan pada yang disebutkan. Watarfa'ul khabara, dan mengangkat informasi pada apa yang disampaikan. Ya Allah, angkat orang-orang ini, tanamkan dengan kuat pada jiwanya bahwa aku akan jamin, aku siapkan surga untuk mereka saat pulang kepadaku. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa amilus salihat. Jika memiliki dua syarat dalam hidupnya, satu iman tertanam dalam jiwanya, yang kedua yang amal soleh yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Jadi orang yang telah beriman, dia telah mendapatkan setengah dari kunci surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah jika malam ini kita masih termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Hadirin, iman tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali membahirkan janji, memberikan janji akan menajamkan dan menghunjamkan ketenangan pada jiwa pemiliknya. Quran surah ke-48 Al-Fath ayat yang ke-4. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang berjanji akan menanamkan ketenangan, sakinah dalam setiap jiwa. Jiwa siapa? Qulubil mu'minin. Jiwa orang-orang yang beriman. Jadi jika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, kata Allah, saya akan jamin, saya tanamkan ketenangan dalam jiwa setiap orang-orang beriman. Supaya mereka yakin dengan iman itu, ada kemantapan dalam jiwa dan bertambahlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan iman dalam Al-Quran kecuali Allah menjamin dengan iman itu akan memberikan keamanan pada pemiliknya dalam hidup dunianya, alam kuburnya, sampai dengan akhiratnya. Itu yang disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berjanji, sungguh jika ada orang-orang yang beriman itu, apakah dia besarkah, kecilkah, disebutkan dengan alladzina 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyyah. Isim mausul, kata sambung, kadang menunjuk pada objek tanpa batasan. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, lelakikah, perempuankah, kayakah, cukupkah. Kata Allah, aku tak peduli sepanjang dia punya iman dan tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim dalam berbuat maksiat, maka aku akan jamin orang itu akan mendapatkan keamanan dalam kehidupannya. Sudah dia dijamin surga, sudah dia mendapatkan tenangan di jiwanya, dan dijamin aman selama hidupnya. Dunianya aman, alam kuburnya aman, dan akhiratnya aman. Hadirin, tidak disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran kecuali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman itu kita akan diberikan kebahagiaan. Jaminannya pasti disebutkan dalam Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad, pasti. Qad dalam ilmu nahwu disebut dengan harfu tahqiq. Harfu tahqiq, huruf yang menjamin kepastian sesuatu. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang punya iman itu pasti aku jamin akan bahagia dalam hidupnya. Jika iman dibawa ke rumah tangga, rumah tangganya bahagia. Jika iman dibawa ke pekerjaan, maka kerjanya bahagia. Jika iman dibawa kehidupan bertetangga, maka tetangganya bahagia. Jika iman dibawa ke tempat sujud, maka sujudnya bahagia. Jika iman dibawa ke kantor, maka kantornya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Bahkan jika Anda tinggal di goa pun, tak ada penerangan cahaya. PLN-nya tidak ada. Makanannya bahkan terlihat kurang lengkap. Alasnya batu. Bahkan kalau Anda pun tinggal di goa, bukan sekedar di kontrakan yang sempit, bukan sekedar di rumah yang terbatas, bahkan di goa ada iman dalam jiwa kita, kata Allah, saya akan berikan kenikmatan pada kehidupannya sekalipun dia tinggal di sebuah goa saja. Quran surah ke-18, surah tentang goa, surah Al-Kahf ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innakum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh kami kisahkan kepada kalian kisah yang sebenar-benarnya tentang para pemuda yang tinggal berlindung di gua itu. Saking nikmatnya tinggal di gua, tak terasa 309 tahun ada di dalamnya. Miring kanan tidurnya enak, kiri tidurnya enak, makanannya dijamin oleh Allah, tidurnya luar biasa, tak ada yang mengganggunya. Apa yang mereka dapatkan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Karena mereka bukan sekedar pemuda. Yang muda banyak, yang kuat banyak, tapi yang tenang tinggal di gua hanya mereka. Kenapa? Amanu bi rabbihim. Karena ada iman dalam jiwanya. Jadi ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan itu, ternyata ketika kita diminta oleh Allah untuk beriman, bukan dimaksudkan dengan iman itu mempersulit kehidupan kita, tapi dimintakan supaya kita dijamin dengan surga. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya aku masukkan engkau di surga nanti. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau bahagia. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau tenang hatinya. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau aman hidup. Tenang, aman. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya nyaman kehidupanmu. Karena itu tidak pernah disebutkan kalimat panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak pernah disebutkan kalimat ini dalam Al-Quran ketika disampaikan pada para nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kecuali mereka akan menyambut gembira. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, mereka tidak akan bertanya apa yang akan diturunkan, tapi yang pertama kali muncul dalam jiwa mereka, alhamdulillah Allah masih menyebut kami orang-orang beriman. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na, apa yang kau perintahkan, kutiba 'alaikumus syiyam. Tak ada pertanyaan lagi, mereka kerjakan puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah ya Allah, engkau masih menganggap kami beriman. Apa perintahnya ya Allah? Aufu bil 'ahd. Aufu bil 'uqud. Tepati janji. Siap ya Allah. Tiap muncul kalimat orang-orang beriman, maka muncul kebahagiaan dalam jiwanya. Sekarang pertanyaannya, iman yang kita miliki sampai malam ini sudah membuat hati kita tenang? Jangan-jangan kita mengaku beriman, tapi gelisahnya itu masih banyak tertanam dalam jiwa. Ustadz belum datang sampai maghrib, masih gelisah. Sampai isya belum datang, bikin status. Belum datang. Masjidnya gerah ya. Terus di mana imannya kita simpan? Sedikit macet, langsung bikin status. Surabaya macet ya. Dan tidak melahirkan solusi. Terus di mana iman yang dijanjikan melahirkan ketenangan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan keamanan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan kedamaian hidup itu? Atau jangan-jangan iman yang dimaksudkan oleh Allah, yang ditanamkan pada jiwa kita, belum sepenuhnya kita hayati dengan benar dan belum jadi bimbingan dalam kehidupan kita, sehingga belum meraih 5 hal yang dijanjikan tadi. Itulah yang menjadikan kita insya Allah akan membalas dan membahas pada malam hari ini apa yang dimaksudkan esensi iman dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita bisa bawa dalam kehidupan sehingga melahirkan 5 hal yang tadi dijanjikan. Mari kita bahas dengan tenang. Silahkan posisinya dinyamankan sehingga kita bisa fokus untuk membahas apa yang telah kita uraikan dan kita janjikan dalam tema kita dalam kesempatan malam hari ini. Siap insyaAllah? Baik. Pertama saya minta maaf tadi masuk. Saya mencintai Anda semua alhamdulillah, dan saya menyayangi Anda semua tanpa kecuali insyaAllah. Dan saya juga merasakan rasa sayang yang sangat luar biasa. Mohon izin tadi ada yang ingin bersalaman, ada yang juga ingin meluk sebagian dari ikhwan. Mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan, ada yang sedikit terdorong atau mungkin sedikit bagian yang boleh jadi kurang nyaman. Saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya tanpa mengurangi cinta dan sayang saya kepada Anda semua insyaAllah. Baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam Al-Quran, jika seorang yang beriman menginginkan lima kemuliaan tadi yang dijanjikan. Satu, diberikan ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, dijamin kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, dijamin keamanan dalam kehidupan di tiga alamnya, dunia, alam kubur, akhirat. Yang keempat, dijamin kenikmatan dalam hidupnya walaupun hidup di suasana yang sangat terbatas. Rizkinya kelihatan terbatas, di rumah nampak terbatas, tapi tenang, enak hidupnya seperti pemuda yang di gua itu. Dan yang kelima, mendapat berita gembira masuk surga sebelum dia wafat. Maka untuk mewujudkan itu, tersebut isyarat dalam Al-Quran, setidaknya orang-orang yang beriman itu mesti memenuhi dua syarat utama seperti tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini, selesai di pertemuan ini, kita semua mendapatkan lima hal yang dijanjikan insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Satu, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan, mengamalkan pengertian iman itu sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Qur'an. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak mengamalkan pengertian imannya seperti pengertian yang diinginkan Al-Quran. Apa pengertian iman yang diinginkan oleh Al-Quran? Satu kalimat saja yang dimaksudkan iman dalam Al-Quran, bahkan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab, la yuzkarul imanu illa bima'nal yaqini bila syakkin. Tidak disebutkan kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Yakin, jangan ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disandingkan dengan kalimat yakin tanpa ragu. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai tiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa hudallil muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah membuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, bagaimana dia bisa yakin itu? Kata Allah, la raiba fi, jangan pernah ragu. Al yakin bila syak, mesti yakin, jangan pernah ragu sedikit pun. Kata Allah, beriman pada Al-Quran, yakin, jangan ragu. Kata Allah, beriman pada seluruh perintahku, yakin ya Allah, tanpa ragu. Kata Allah, beriman pada semua larangan-laranganku, yakin ya Allah, tanpa ragu. Jadi ketika Allah mengatakan, kalian beriman, jadi orang-orang beriman, maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikitpun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Gus. Tapi ternyata keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan kecuali kaidahnya. Jika seseorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu kaidahnya harus sampai kepada hatinya, bukan hanya hadir di lisannya. Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya orang sering mengatakan, sudah mantap belum hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap belum hatimu menerima pinangannya? Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Catat, bikin status. Diyakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Karena itu ketika ada orang Arab Baduy, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, langsung turun penolakan dari Allah dan mengatakan itu baru di lisanmu. Ke Quran surah ke-49, ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat, ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Baduy pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amanna. Kami telah beriman sempurna. Amanna, kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa nahu, ilmu bahasa Arab, di nahu menunjukkan pada makna yang lampau. Tapi dalam ilmu balaghah menunjukkan makna ta'kid, taukid. Orang itu ingin mengatakan, ya Rasulullah, saya sampaikan pada Anda, saya yakinkan dengan taukid kami telah beriman. Nabi diam, karena perkara iman perkara hati. Nabi menunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Turun kemudian jawaban dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Kalian belum sempurna imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru berislam. Karena syarat berislam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisannya. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Ketika Anda mengucapkan ashadu an la ilaha illallah, maka ini syarat Islam yang pertama kali mengeluarkan kalimat iman di lisannya. Diproklamirkan, disampaikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kata Allah, kalimat itu baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya yang di lisan itu belum dimasukkan ke dalam hatinya. Karena kaidah iman tadi al-yaqinu bila syakin. Harus yakin tanpa ragu. Kalau cuma di lisan, keyakinan itu enggak akan muncul. Harus dimasukkan ke dalam jiwa kita, sampaikan dalam hati kita. Karena itulah kalau imannya sampai ke dalam hati, maka iman ini nantinya akan membimbing semua tubuh kita untuk beramal sesuai dengan petunjuk imannya. Jadi kalau ada iman dalam jiwa kita, di lisan dimasukkan ke dalam hati, nanti iman yang dalam hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Mata kita akan dibimbing menggunakan iman. Telinga kita dibimbing menggunakan iman. Lisan kita dibimbing menggunakan iman. Tangan kita dibimbing menggunakan iman. Sampai ke kaki kita. Karena itu, Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani mengarang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berisi 97 pembahasan. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 kitab, bab yang keduanya setelah ul-wahyi disebut dengan Kitabul Iman. Beliau membuka kalimat Kitabul Iman berisi 57 hadis, beliau sampaikan di pembukaannya, al-imanu qawlan wa amalun. Al-imanu qawlan wa amalun. Iman itu pertama diucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati, dari hati ini akan dibimbing menjadi amalan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, sebelum disebutkan fungsi tubuhnya, akan disebutkan kalimat imannya. Contoh, Quran surah ke-24 An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita punya mata, apa fungsi mata? Melihat, bagus. Tapi ternyata kambing pun melihat. Ternyata elang pun melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan kita. Elang naik ke atas udara, di atas Surabaya, anak ayam kelihatan. Anda naik pakai Garuda, di atas langit Surabaya, Anda sendiri tak nampak. Tapi celakanya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, jangan cepat mengikuti apa yang tidak engkau tahu ilmunya. Sungguh pendengaranmu, pandanganmu, matamu, dan apa yang kau fikirkan itu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata ini dihisab, maka dibimbing oleh iman kita bagaimana cara mata ini melihat supaya hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah kalimat imannya sebelum kalimat fungsi matanya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ini yang membedakan mata kita dengan mata kambing. Ini yang membedakan mata kita dengan mata elang. Ini yang membedakan mata kita dengan mata binatang. Wa kullil mu'minina. Kullil mu'minina. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dalam jiwanya. Yaghuddu min absarihim. Matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau Kalau yang dilihatnya tak baik menurut imannya, maka palingkan ke arah yang diperkenankan oleh Allah. Raddul basar bukan tak boleh lihat. Raddul basar itu lihat yang baik menurut imanmu. Kalau tak baik kata imanmu, palingkan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga begitu, Bu. Wa qul lil mu'minati ayat 31 ya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghdudna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Dikala mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat ke handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Bahkan kata Al-Quran di Al-Quran surah ketiga ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, wari'u ila maghfirah. Ada orang yang bergegas langsung istighfar, mengoreksi dirinya. Ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Anda mau jumatan kalimatnya pakai sa'a. Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika diminta istighfar pakai sara'a, wasari'u. Tuh. Kalau dilihat mushaf terjemahannya sama. Jika sudah diseru di hari Jumat, segeralah Anda untuk bersiap-siap menunaikan Jumat. Ali Imran 133, bersegeralah untuk istighfar. Kenapa yang satu menggunakan sara'a, yang kedua menggunakan sa'a? Terjemahannya sama. Kalau menggunakan sa'a, fas'au, itu artinya bersegera tapi dengan bersiap-siap sebelumnya. Makanya ketika dipanggil Jumat, azan Jumat jam 11.30, ayo bergegas, tapi siap-siap dulu. Dari jam 11, siap-siap dulu. Ada yang dari jam 10, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap incar sab pertama, itulah Jumat fas'au. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, tak Allah seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Jangan menyiapkan istighfar di tempat dan waktu berbeda. Siang berbuat maksiat, entarlah nunggu tahajud istighfarnya sambil malam hari khusyuk. Tiba-tiba asar meninggal. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan istighfar keluar dari lisan, astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya, memang istighfar tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz, astagfirullah, salah ini. Salah tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi ini. Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka, astagfirullah. Istighfar kok gak noleh, kesempatan pertama. Mata, berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga, kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu, menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga boleh angkat tangan. Masya Allah, silakan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan. Tak. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak ingin ke surga, Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kalbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Aikipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu enggak kunut. Sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang enggak sholat subuh. Beda bismillah, satu jahar, satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau enggak sholat itu yang salah. 10 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, tugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010, tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Shudais waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan, istau, siap semua. Mulai takbir, Allahu Akbar, gak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pimpinannya Syekh Shudais. Ada bayangkan. Jadi kalau iman melekat pada jiwa kita, bertanya, bagus. Belajar, istimewa. Tapi mencela, tidak. Makanya saya sering katakan kalau ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, tanya Al-Quran mana yang Anda pelajari? Sunnah mana yang Anda pelajari? Karena mustahil kalau iman sudah sampai ke jiwa, iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain. Menggibahkan orang lain. Ini kan aneh, katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukminah, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti akhi itu. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya ghibah. Ustaz itu kan di Al-Qur'an. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang tar karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Kenal, bagus. Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi. Ya, Al-Irsyad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga. Dari jam 10:30 sampai jam 11:30, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu-ibu. Ibu kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Di sini Al-Hasan. Taib, Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulullah SAW. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Dalam masa fitnah jalan-jalan, napak tilas saat beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Karena wali. Dikala Anda di Madinah, kemudian Anda masuk dari Babus Salam, keluar kemudian di Baqi. Begitu keluar di pintu Baqi itu melewati makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Keluar dari situ, Anda akan temukan Babu Jibril, di depannya dulu semuanya adalah pintu itu langsung berhadapan dengan rumah-rumahnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Anda keluar dari pintu itu, di depan situ 5 meter itu pintu mengarahkan pada rumahnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tarik garis lurus ke arah Baqi, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain, untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napak tilas sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra. Beliau berjalan dengan putranya, dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, begini, begini, begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenang. Tantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat, hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang, sayang kita kepada ayah kita, atau sayang kepada sosok tertentu, walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya Hamka bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau Anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102-109. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Kenapa bapak enggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira. Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa bapak enggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, pak. Demi hormat dan sayang Nanda pada bapak, kenapa enggak dibalas? Kenapa enggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wa la adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, enggak ketemu, pak. Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan. Takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan. Takut salah ucap. Bapak enggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi SAW. Pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qur'annya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Gak dicaci maki bahkan dengan satu buku pun. Beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita dengan satu huruf pun, Anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Iman. Iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman dua pilihannya, berkata yang baik atau diam. Iman yang sampai ke tangan, ingat yang sampai ke kaki, ketika dipakai beraktivitas, maka dia akan terjauh dari pekerjaan yang haram. Perhatikan, saya ingin berikan gambaran kepada Anda. Pertama, buka Quran surah kedua, ayat 168. Lalu bandingkan dengan Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 172. Tuliskan. Maaf, yang belakang kelihatan ini? Oh, kelihatan, Masya Allah. Di sini belum, sana kelihatan. Luar biasa. Belum ditulis, sudah kelihatan. Iman yang kuat. Yeah. Ibu di bawah kelihatan, Bu? Oh iya. Yeah. Yeah. Gak ngelihat gak apa-apa, Bu ya. Yang penting hati kita tersambung ya. Quran surah kedua ayat 168 sebelah kanan di mushaf bawah. Yang ini Quran surah kedua ayat 172 sebelah kiri agak ke atas di mushaf. Fokus ini. Ini ayat tentang mencari nafkah. Tentang bekerja. Kerja itu akan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan pikiran untuk mengonsep dan dieksekusi dalam kehidupan. Ketika Allah membuat hukum universal, agar semua manusia bekerja untuk kenyamanan hidupnya di dunia, maka kalimatnya menggunakan an-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Perhatikan kalimatnya nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Disebutkan kalimat halalnya. Kemudian tayyiba. Kus. Hei semua manusia. Ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida. Linida il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf untuk memanggil. Baik yang dekat, yang menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. ayunya munada taukid, haknya hak tanbih. Taukid menguatkan, hak mengingatkan. Hei semua manusia, saya ingatkan hak, saya tegaskan ayu semuanya, baik yang dekat, menengah ataupun yang jauh dariku. Perhatikan, aku sampaikan, kulu mimma fil ardi. Silakan kalian bekerja, silakan cari makan. Ini bahasa balaghah. Kalau di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan, lawannya sebagian. Indonesia dalam Piala Dunia usia 20 tahun akan mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bola dengan semua orang Malaysia? Sebagian. Sebagian. Garuda akan bertarung melawan harimau Malaya. Apakah Garuda bertarung dengan harimau? Garuda di atas, harimau di bawah. Aum, aum, gak ketemu. Sebagian sinekdok pas prototo, kulu cari makan. Kalau bahasa kita, mau kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Kan yang dicari bukan sesuap. Nyari sebakul, nyari buat rumah, nyari buat pakaian, nyari buat motor, nyari buat mobil, nyari buat peci, nyari buat kendaraan. Sinekdok pas prototo. Kata Allah, silakan bekerja, cari makan untuk hidup, cari kenyamanan. Mimma fil ardi, dari sebagian tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Silakan yang orang Surabaya, cari sekitaran Surabaya. Tak ketemu, cari keluar dari Surabaya. Sampai merantau, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Silakan, sepanjang engkau bisa jangkau tempatmu di bumi itu. Tapi ingat, bekerjalah dengan cara yang halal untuk mendapatkan rizki yang terbaik. Halalan tayyibah. Semua manusia, kata Allah, jangan melanggar hukum. Apakah korupsi itu hanya boleh berlaku bagi kalangan tertentu saja? Tidak. Semua manusia, baik beriman, tak beriman, jangan korupsi. Beriman, tak beriman, jangan nyogok. Beriman, tak beriman, jangan mencuri. Halal, tempuh dengan cara yang legal. Tayyib, dari yang legal itu supaya engkau sehat, cari yang engkau butuhkan yang bermanfaat. Jadi kalau bapak, ibu misalnya bekerja, bapak dapat uang 5.000, ingin beli makanan, kata Allah, thayyibah, jangan semua yang diinginkan mesti dibeli, mana yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Kalau pola makannya begini, sehat hidup kita. Kalau pola hidupnya begini, tenang hidup kita. Tapi yang paling menarik, kalimatnya dipindahkan ke Al-Baqarah ayat 172. Ini dia. Dan diganti kalimat nasnya menggunakan alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayyuhan nas, nasnya kemudian dibuang, diganti menjadi alladzina amanu. Kalimat kulunya masih ada. Yang ini ya ayyuhan nas kulu, yang ini ya ayyuhan ladzina amanu kulu. Yang ini mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini menarik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang dahsyat ketika disebutkan kalimat imannya alladzina amanu, kalimat halalnya dibuang. Lalu kalimat thayyibnya dijamakkan, bentuknya jamak. Min thayyibati thayyibat, bentuknya jamak. Lalu diganti oleh Allah dengan kemudahan ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah beriman kepadaku, kata Allah, silakan kalian bekerja. Aku akan mudahkan dalam pekerjaan itu dengan rizki yang akan aku percepat untuk engkau dapatkan. Kalau sudah dapat itu, aku akan tambah berkahnya dari orang-orang biasa. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa untuk orang beriman kalimat halalnya dibuang, sementara untuk annas kalimat halalnya dimunculkan? Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya akan membimbing ia pada yang halal. Karena itu gak disebutkan lagi. Karena itu mustahil ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram, mustahil. Kalau ada orang beriman menyentuh tangannya dengan tangannya yang haram, mustahil. Enggak akan ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram. Mustahil orang beriman menyentuh dengan tangannya yang haram. Proyek haram, enggak akan disentuh. Tempat yang haram, enggak akan dituju dengan kakinya. Kenapa? Karena ada iman dalam jiwanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqul mu'min indama yasriq fa huwa mu'min. Enggak akan pernah terjadi, mustahil ada orang beriman itu mencuri, korupsi, menyogok saat dia menyogok itu, saat dia akan korupsi itu, masih ada iman dalam jiwanya. Maksudnya iman dia itu akan menghambat dia berbuat maksiat. Anda bekerja di kantor sebagai pimpinan, pengawas, tiba-tiba datang bawahan minta tanda tangan. Pak, ini ada proyek pak, tolong ditanda tangan. Anda lihat, kenapa begini, ini kan gak sesuai ketentuan. Iya pak, gak sesuai, cuman fee-nya sesuai pak. Fee-nya 100 juta. Maaf ya, saya ini orang beriman, jari saya jadi beriman, mustahil akan dipakai maksiat. Ditelunjuk-telunjuk beriman, mustahil dipakai maksiat. Ambil kembali, perbaiki iman. Datang lagi orang itu, pak, sudah diperbaiki. Kok masih sama? Mana perbaikannya? Fee-nya diperbaiki pak, dari 100 juta jadi 1 miliar. Saya sudah katakan pada Anda, saya ini orang beriman, mustahil berbuat maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Tak ada pilihan. Jadi saya ingin katakan pada kita bagian pertama, kenapa kebanyakan orang-orang saat ini yang mengaku beriman dirinya, di KTP-nya tertulis Muslim, dia seorang Muslim, tanya dia beriman, dia mengatakan beriman, tapi juga dalam imannya itu belum mampu membimbing dia untuk berbuat amal soleh. Ini artinya ada yang tidak sampai di kalimat lisan pada imannya kepada jiwanya. Belum sampai iman ke hatinya. Karena itu syarat yang kedua, kita agak cepat. Syarat yang kedua, timbul pertanyaan ya Ustaz, bagaimana caranya memasukkan iman itu ke dalam hati? Supaya saat iman itu tertanam di dalam jiwa kita, maka ia akan membimbing kita untuk mengerjakan kebaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ini bagian yang kedua yang Allah langsung jawab dalam Al-Quran. Bagian pertama, harus beriman yakin tanpa ragu. Yang kedua, kalau sudah yakin tertanam dalam jiwa, kerjakan syarat yang kedua ini. Syarat kedua inilah yang menjadikan iman kita sampai ke dalam jiwa, sampai kita merasa yakin tanpa ragu. Yuk kita mulai. Dua, jika ada yang menginginkan imannya sampai ke dalam jiwanya, sehingga dia punya keyakinan tanpa ragu, kalau sudah yakin tanpa ragu, maka semua perintah Allah hanya diucapkan dengan lisannya dengan kalimat yang pendek. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, siap taat. Laksanakan ya Allah. Laksanakan ya Allah. Siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Salat, siap ya Allah. Tahajud, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin tanpa ragu dalam setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kemuliaan untuk kehidupannya. Cara yang kedua, jika Anda ingin cepat menanamkan iman dalam jiwa dan punya keyakinan tanpa ragu, maka rumusnya dalam Al-Quran, selalu berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dilatih dengan takwa. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman seringkali disandingkan dengan kalimat takwa. Kita ambil satu ayat, ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 dibuka dengan kalimat takwa yang ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil taqin. Siapa muttaqin, orang takwa itu? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bersanding dengan takwa. Iman disandingkan dengan takwa. Jadi kalau ingin iman kita sampai ke dalam jiwa kita, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman disandingkan dengan takwa. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa supaya iman saya kuat, supaya sampai ke jiwa saya. Bagaimana cara saya meningkatkan takwa itu? Maka disebutkanlah kalimat takwa dengan semua turunannya 115 kali dalam Al-Quran. Awas, ini bahasannya ini agak detil ya. Tolong fokus baik-baik. Kita sampai jam berapa? Oh, Masya Allah. Siap. Siap. Ya. Pak, mau sampai jam 11? Boleh. Saya setengah 10 pulang. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lihat, lihat. Nanti kita, ini belum selesai. Masih ada dua bab lagi nih. Ya. Satu babnya satu jam. Kus. Kalau kita ingin sampai pada derajat iman yang mantap, tertanam dalam jiwa, maka tingkatkan takwa. Sehingga derajat kita akan naik dari sekedar mukminin menjadi muttaqin. Bagaimana mencapai derajat takwa ini? Maka cari setiap kalimat takwa dalam Al-Quran, maka Anda akan temukan petunjuk meningkatkan takwa itu. Setidaknya ditemukan sebanyak 115 kali. Rahasia cepatnya, Setiap ada kalimat takwa, itu pasti setelah atau sebelumnya akan ditemukan perintah untuk beramal soleh. Lihat urutannya. Iman, takwa, kemudian amal soleh. Kalau Anda imannya ingin kuat, maka tingkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Kerjakan amal soleh. Bahkan kadang-kadang oleh Allah dibypass. Takwanya kemudian ditutup, iman dan amal solehnya disandingkan. Begitu menyebutkan kalimat iman, amal solehnya muncul. Buka Quran surah 103. Walas innal insana lafi illal ladzina amanu iman wa amilus solihat. Takwanya ditutup. Buka Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman, amal soleh. Takwanya ditutup. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hey, kalau imanmu ingin mantap, perbanyak amal soleh. Ketika engkau perbanyak amal soleh, maka statusmu akan naik, bukan sekadar mukmin yang beriman, timbutakin. Hamba-hamba Allah yang banyak mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat Kitabul Iman, menyusun caranya dari Nabi SAW, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis. Kumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bisa saya sarankan begini nih kepada jemaah, kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah Nabi, paling gampang cari kitab hadis, dibagi 4. Kalau Anda ingin belajar tentang bimbingan Nabi terkait fikih, fikih saja, cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, maka cari kitab sunan namanya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar rumusan fikih. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan dan seterusnya. Sunan. Kalau Anda ingin cari kitab hadis yang berdasarkan periwayat hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis, Ibnu Abbas berapa hadis. Maksudnya saya ingin meneladani kehidupan mereka. Ibnu Abbas seorang penuntut ilmu, maka saya ingin belajar seperti Ibnu Abbas. Mana hadis-hadisnya? Abu Bakar seorang selain khalifah, juga seorang pengusaha sukses. Saya ingin menempuh kehidupan seperti Abu Bakar. Mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan? Maka cari kitab namanya kitab musnad. Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya atau sanadnya. Yang paling populer musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin mencari hadis dengan urutan yang sangat kompleks, babnya banyak. Saya ini pengen sekaligus belajar tentang fikihnya, saya pengen belajar tentang muamalahnya, bisnisnya, imarah bab pemerintahannya, kitab orang sakit, kitab tentang bagaimana menuntut ilmu, maka cari kitab namanya kitab Al-Jami'. Al-Jami' yang paling populer ada dua, yaitu karangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikenal dengan Sahihain. Dua-duanya disebut kitab Jami'. Kalau Anda ingin cari hadis, innamal amalu binniyat, ada di mana hadisnya? Saya tidak tahu kitabnya. Saya tahunya huruf hamzah innama i. Innama al-a'mal. Cari di mana? Cari kitab namanya Mu'jam. Runtutkan urutan alfabetnya, maka akan Anda temukan di mana hadis itu terletak. Nah, di kitab Al-Imam Al-Bukhari yang Jami, Kitabul Jami, teman-teman, di kitab yang kedua tentang Kitabul Iman disebutkan di situ langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari petunjuk Nabi, terdiri dari 57 hadis bagaimana mengerjakan amal soleh supaya menguatkan iman kita. Ini, Ustaz, saya ingin meningkatkan iman. Iman saya kadang naik, kadang turun. Belum kuat di jiwa. Kalau sedang naik, amal solehnya kuat. Kalau sedang turun, jangankan sholat yang sunnah, Ustaz, sholat fardu pun sulit saya kerjakan. Terlambat saya lakukan. Bagaimana caranya meningkatkannya? Buka kitab Al-Bukhari, 57 hadis. Ada amalan soleh di dalamnya untuk membimbing menguatkan iman kita. Nah, amalan ini yang coba saya keluarkan dengan ringkas, malam ini Anda tuliskan, besok bikin kurikulum untuk dilaksanakan. Siap insyaallah? Win. Yang ingin imannya meningkat boleh angkat tangan. Yang ingin imannya makin kuat boleh angkat tangan. Baik, masyaallah. Silakan turunkan. Saya tidak ingin kedatangan saya ke sini hanya sekedar duduk, ceramah, Anda dengar, langsung pulang. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau Anda hanya ingin datang, duduk, mendengar, pulang, lebih baik Anda bisa belajar dengan siapapun. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu kecuali buat komitmen dengan seluruh jemaah siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Siap insyaallah? Mesti ada perbedaan antara datang dengan keluar. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Mesti beda. Karena itu tempat belajar dalam Al-Quran disebut dengan majelis. Jamaahnya disebut dengan majelis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, majlis. Jika dikatakan padamu luaskan, share, luaskan tempatnya di majlis-majlis. Majlis berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk. Karena dalam Al-Qur'an duduk itu pun disebut dengan qa'ada. Qa'ada yaqudu qu'udan. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah tempat. Kalau Anda pindah dari karpet duduk, pindah ke kursi, atau Anda berdiri, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda sedang berdiri diminta duduk, pindah rendah, atau dari kursi pindah ke karpet, orang Arab fasih akan mengatakan tafaddal uqud, qu'udan. Karena itu Anda sholat berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Tak mampu duduk, berbaring. Wa ala junubikum, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata. Berkedip. Berkedip sulit, jadi sholatkan. Karena tiba pada puncaknya. Tempat orang duduk, saat berdiri kemudian duduk, disebut ma'ad. Ma'adun jamaknya maqa'id. Karena itu ketika dia beraktivitas, pengen duduk, santai, disebut ma'ad. Orang pensiun disebut dengan qa'ud, karena aktivitasnya selesai. Tapi kalau duduk dia, menempatkan dia, mengangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Mengangkat posisi lebih tinggi, lebih naik lagi. Yang berubah dari ma'ad menjadi majlis dari kata jalasa. Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat. Mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya. Mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua ilmu. Walladhina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham. Jadi kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini. Tinggalkan saya dan cari ustaz-ustaz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya. Tinggalkan saya, cari ustaz-ustaz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Itu beda. Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Cara belajar. Belum selesai. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan, pertama, mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas, awas, awas, awas, awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat. Disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji. Maksudnya bukan sekedar belajar. Belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran. Tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda ruku? Berapa ribu kali Anda sujud? Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita gak ngerti yang dibaca. Ruku gak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini diturunkan untuk mengajak orang-orang yang sedang senang berjihad untuk diberikan alternatif pada jihad bentuk yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Sama persis kata Allah, yang perang ke medan perang, yang berjihad di medan perang dengan yang belajar di majlis ilmu, maka nilainya sama-sama mujahid syahid di surganya bersama Nabi SAW. Turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bisa ingin komitmen dulu? Siap insyaallah kita memahami? Siap mengamalkan? Ketika Anda mengatakan siap dengan keikhlasan hati kita, maka saat itulah status kita saat ini berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat keluar majlis ini, seketika statusnya syahid syuhada. Masya Allah. Mau seperti itu? Jangan dulu, kita belum selesai ta'limnya. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Awas, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ingatkan. Jihad pun di medan perang, bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang, tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Ingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti. Karena resikonya itu sama dengan pesan kapling di neraka jahannam. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 92-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kapling di neraka jahannam. Dia akan mendapatkan murka Allah, dilanat oleh malaikat dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Orang beriman mana yang pesan kapling di neraka jahannam? Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Itu waktu bom di jalan Tamrin itu duar terjadi. Langsung timbul pertanyaan, "Ustaz, apakah bom di jalan?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin." Ayo fokus ini. Iman kuatkan dengan amal saleh. Apa saja amal soleh yang disebutkan oleh Nabi untuk menjelaskan petunjuk di Al-Quran supaya iman kita menguat. Al-Imam Al-Bukhari menghimpun di 57 hadis dalam kitabnya Al-Jami' Sahih Al-Bukhari yang juga mengintisarikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, setidaknya ada beberapa amalan-amalan pokok yang kalau dikerjakan akan meningkatkan iman, bahkan memunculkan kenikmatan iman yang disebut dengan halawatul iman. Satu, saya agak cepat langsung ke eksekusi amalan. Amalan yang paling pokok, satu, sholat. Itu apa? Sholat. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan salat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun, bukan amanu. Fi'il mudhari punya tiga arti. Lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous dan future. Sekarang, terus-menerus dan sampai kapanpun. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang terus menerus sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Al-Qur'an ingin mengatakan, "Hei, kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan, kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus, sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu." Apa amalannya? Wa yuqimunas salat. Karena itu cek. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya salat. Untuk mempertahankan iman mereka pada Allah dan menunjukkan kepada kita saking pentingnya sholat, semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa, sholat. Nabi Zakaria, sholat. Buka Quran surah ketiga ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya enggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian, engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya. Fana adatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira, Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria, sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa, sholat. Buka Quran surah ke-19, ayat 31-33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyang yang di Muhammad SAW yang ke-29, sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Talih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihi salam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi rasul dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua salat. Bayangkan semua nabi sholat. Anda bukan nabi, enggak sholat. Anda siapa? Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat. Makanya saat panggilan sholat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawaban Allah. Lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu enggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta, punya masalah apa, minta sini, minta, minta, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Istainu bisabri was-shalah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu yad-du'a, sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu gak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi gak harus dicatat lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon, online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah, Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat. Gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari. Enggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran, surah ke-17 ayat 78. Quran, surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah keempat ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Dalil salat lima waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Oh, tuh. 3.41, 3.40, 4.40, 3.55. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai azan, Sidoarjo azan. Itu selesai azan, pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lafaz azan. Di Mesir selesai azan, Libya azan. Libya azan selesai, Tunisia azan. Tunis selesai, Maroko azan. Maroko selesai, Aljazair azan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam azan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Hei, saling menjaga. Ingat. Kalimat Qurannya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang. Jaga. Tapi kalimat Qur'annya hafidhu, menggunakan alif mufa'alah, saling. Saling jaga, ingatkan, share. Anda pulang ke rumah, satu suami, satu istri, tiga orang anak, ada lima orang di rumah, tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia, ayo hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia, ayo pengen ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Pek. Waktu sholat jam sekian. Itu yang dimaksud dengan hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam sholat di luar sholat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis sholat yang kedua ini, yang disebut dengan sholat nafilah, yang hukumnya sunnah. Satu, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Kenal dengan nama sholat tahajud atau qiyamul lail. Orang beriman, maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan sholat tahajudnya. Kalau sulit ia kerjakan, maka ia sebut nama umumnya qiyamul lail. Gus, apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Kalau tahajud, sholat dikerjakan didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau ditambah tak dalam ilmu sharaf, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang serius. Kalau ada tak dalam sebuah kalimat, ini menunjukkan amalannya tidak mudah dilakukan. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf terakhir, dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Karena itu ketika sholat disebut dengan tahajud, Allah ingin menggambarkan tidak mudah menunaikan sholat ini. Mesti butuh motivasi dua kali lipat. Wa minal laili fatahajjad bi. Hey, dari sementara malam setelah kamu tertidur, siap rencanakan bangun malam. Itu enggak mudah, karena itu usahakan dengan sungguh-sungguh. Mau jam berapa Anda sholatnya? Tadi subuhnya jam 3.40 misal. Kalau Anda ingin tahajud jam 2:30, jam 2.30. Siapkan, siap-siap. Pasang alarm dari 2:30. Kalau perlu alarmnya 3 kali. Jam setengah dua, jam dua kurang seperempat, jam dua lewat seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap menghilangkan kantuk dulu. Tahajud. Kalau Anda bekerja lelah, sulit bangun malam, maka kerjakan pilih yang kedua, Qiyamul Lail. Nama umum. Nama umumnya. Qiyamul Lail bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kerjakan dua rakaat, kerjakan empat rakaat, demikian seterusnya. Tahajud. Saya tidak bicara teknis dulu, saya bicara amalannya dulu. Yang kedua, keluarkan semua jenis sholat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada dua rakaat, rawatib keluarkan. Sebelum zuhur, empat rakaat. Setelah zuhur, dua rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib, dua rakaat. Setelah isya, dua rakaat. Keluarkan sholat mutlaknya. Ada yang dekat dengan sholat fardu, ada yang jauh dengan sholat fardu. Syuruk, awal duha. Pertengahan duha. Akhir duha. Sebelum asar, empat rakaat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Sebelum maghrib, kalau memungkinkan dua rakaat. Sebelum isya, dua rakaat. Keluarkan semua jenis sholat yang bisa kita kerjakan. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan. Saya tutup bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan sholat ini saja. Saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak. Baru sholat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3 lewat 40, Anda bangun jam 3 lewat 35. 5 menit sebelum subuh, Anda bangun, ya Allah saya terlambat. Padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat, keimannya mulai meningkat. Ketika kemudian maaf ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah enggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah enggak senang lagi. Riba sudah enggak senang lagi. Sogok menyogok sudah enggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat. Salat. Salat. Saya kira ini bagian pertama yang saya sampaikan. Kita jeda dulu. Barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak sebentar, Anda renungkan terlebih dahulu, catat dengan baik, nanti saya akan tunjukkan bagian terakhir, amalan yang saya akan lompati langsung, amalan paling istimewa, yang saat Anda kerjakan, akan langsung meningkatkan iman, dan langsung saya akan bimbing malam hari ini, dengan cara paling mudah, yaitu amalan mencintai Al-Quran. Kalau nanti ada waktu, saya akan coba ajarkan pada Anda, cara cepat mudah menghafal Al-Quran. Dalam 5 menit Anda bisa hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya dalam Al-Quran. Mau? Sekarang ada karantina di Bekasi, hafal Quran 30 hari 30 juz. Alhamdulillah kemarin ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ada nenek usia 64 tahun, ya sekarang sudah 6 juz. Ada rekor paling tinggi, seorang perempuan dari daerah yang sangat terpencil, yang gak semua orang tahu, bahkan belum tentu bisa dikunjungi. Dia hafal Quran 7 hari 30 juz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya jeda sebentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, atau barangkali teman-teman yang tergabung di 32 masjid, atau di official dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan, bisa dikumpulkan di panitia untuk disampaikan. Jika tidak ada, saya akan tutup dengan bagian yang terakhir. Cara cepat mendekat dengan Al-Quran untuk meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Minum dulu Ustaz. Saya dapat informasi dari panitia untuk jeda ini insya Allah kita beri kesempatan Ustaz untuk benar-benar jeda. Kalau dikasih pertanyaan nanti beliau enggak jeda, tidak jawab pertanyaan Bapak lagi ya. Kita kesempatan beliau untuk istirahat, minum, dan insya Allah akan dilanjut dengan bagian yang kedua. Begitu panitia dapat informasi dari panitia tadi, karena keterbatasan waktu juga. Baik, saya sudah istirahat dan sudah minum, jadi kita lanjut. Siap insyaallah? Masih semangat? Baik, ini bagian terakhir. Jadi kalau ada yang mau sampai jam 12, saya silahkan ya. Saya setengah 10, saya harus segera bergerak untuk melanjutkan perjalanan ke Lasem. Ya. Ini kita masih ada ke Lasem, ke Semarang, ke Jogja, baru kembali kemudian ke Jakarta. Teman-teman, ada amalan. Dan ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Sebetulnya ini amalan banyak nih. Cuman karena waktu kita terbatas, insya Allah lain waktu kita akan susun kembali. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Amalan mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Quran, langsung disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup, maka yang terbaik yang bisa membuat Anda lebih baik dalam hidup adalah amalan belajar tentang Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an dibagi 3 bagian. Saya cepat. Jika Anda ingin jadi ahli Qur'an, maka amalannya ada 3. Tolong malam ini siapkan diri kita, kira-kira dari 3 ini kita sanggupnya yang mana? Sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa 1. Ada amalan mencintai Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, disebut dengan qiraah. 1. Amalannya qiraat Al-Quran, qiraah. Dari sekarang ayo buat amalan ini, susun. Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan one day one juz, sehari 1 juz baca. Naikkan sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Cintai Qur'annya. Karena itu Nabi sering memotivasi kita. Bahkan kata Nabi, buka hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka satu huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin ashru hasanat. Siapa yang biasa baca satu huruf dari Al-Quran, walaupun cuma satu huruf, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya sehuruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda sholat subuh 2 rakaat, selesai sholat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Selesai sholat dikasih 10. Tapi Quran satu huruf diberikan 10. Baru satu huruf, nun 10. Sudah dulu ah. Taha 2 20. Alif lam mim 30. Jangan menghitung 1 2 3 4 5 6 10. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim, masuk masjid saja baru masuk sudah dapat 25. Kata Nabi cara ngitungnya, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada sehari enggak baca Quran, kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran. Jadi kalau Anda merasa banyak maksiat, harus pintar cari amalan-amalan paket hemat, dikerjakan pahala berlimpah. Baca Quran paling bagus. Dosa 100, bacakan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190, nutup tuh. Tapi kalau 100 baru dosa masa, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya, saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau langsung dibaca 1 juz rasanya lama. 1 juz bagi 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagi 5. Al-Fatihah enggak usah dihitung, contoh juz pertama. Al-Baqarah 1 sampai 141. 141 bagi 5 berapa? Cepat. 28. 28, subuh 28 ayat. Zuhur 28, asar 28, maghrib isya 28. Ustadz banyak, lama, saya harus berangkat kantor. Pendekin lagi, bagi dua, sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duhur 14, setelah subuh, setelah duhur 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa enggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa Anda? Apa enggak punya waktu 5 menit untuk akhirat Anda? Bahkan Anda di sekarang, Masya Allah, di mobil bisa tilawah Quran, di jalan bisa baca Quran, cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi 5 menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai 1 juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustaz, belum sampai. Cari wirid-wirid, kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Quran, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih, di Al-Bukhari, orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamat. Semua surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Maka silakan Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, Yasinan, Al-Kahfian, ya. Jangan cuma kul huwallahan, kul al-falakan, An-Nasan. Cari ayat-ayat, cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis, sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Klik di Google At-Tibyan Al-Imam An-Nawawi, keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya, cari terbitan Darun Nafais, halaman 52, paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salafus salih di sejak zaman dahulu, mereka kalau sedang akan tidur atau dalam kebiasaan hariannya, punya wirid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat, Ustaz. Tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur, baca, baca, baca. Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Quran, maka dia dijaga oleh Qurannya. Ternyata sekali waktu dia tertidur, belum sempat baca Al-Baqarah saking lelahnya. Tiba-tiba dia bangun pertengahan malam. Bangun. Temannya kaget terkena bagian tangannya. Dia bangun juga. Dia bertanya, "Madza bika? Kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi ra'aitu fil manam laqad natahat dil baqarah. Saya tadi ketiduran. Dalam tidur saya mimpi diseruduk Al-Baqarah." Di saking seringnya baca Al-Baqarah, ayat itu, surat itu menjadi dekat dengan dia. "Kamu belum baca saya." Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia dari sengatan matahari yang sangat terik, di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. Dia biasakan. Pasang target. "Ustaz, saya belum lancar." Berita baik dari Nabi At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya. "Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya, orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala dua kali orang yang lancar. "Oh, kalau gitu saya terbata-bata aja, Ustaz, ya." Tidak. Maksudnya satu, pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyafratil kiramil bararah, akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda, Anda akan dijaga malaikat, disebut oleh Nabi namanya syafratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga kemuliaan hidupnya, dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Anda terbiasa tilawah Quran, rajin baca Quran, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita akan menjaga supaya Anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Quran masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar, malaikat menjaga. Cuman karena malaikat sifatnya goib, tidak tampak. Kalau tampak, Anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Psst, kamu siapa? Malaikat maut. Gak jadi baca Quran. Malaikat. Yang kedua, mencintai Quran dengan tilawah. Satu qiraah, dua tilawah. Kalau qiraah, sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah, dari asal kata tala yatlu tilawatan punya tiga arti. Al-qira'atu wal-fahmu wal-amalu bima fuhima. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, cuma baca disebut qori dari qira'ah. Tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan. Supaya maknanya dipahami. Saat dia menerjemahkan, dia disebut apa namanya? Ada orang baca, ada orang menerjemahkan. Yang menerjemahkan disebut apa? Tuh, tilawahnya muncul. Sari tilawah. Sebetulnya cuman tilawah saja, gak pakai sari. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya Bu Sari. Makanya disebut sari tilawah. Ya. Tilawah saja, tilawah. Tapi tidak salah kalau ingin disebut sari tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah sekarang silakan, gak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan apa yang Anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, Anda sudah jadi ayah berapa tahun? Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekkan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Kalau Anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran. Dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis ustadz, keluarkan ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran. Bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi ustad, diplomasi ustad, keluarkan ayat-ayat pemerintahan, keluarkan, praktekkan dalam pekerjaan Anda. Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah ustad, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekkan, itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik, mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku sejak belajar akhadtu al-Qur'ana an qaumin. Aku belajar Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud sekelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, setiap mereka belajar 5 sampai 10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amr bin As mengatakan, aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir nanti di masa depan ada orang hafal Al-Quran semudah meminum air kasyur bilma tapi sedikit dalam mengamalkannya. Kata Amr bin As, aku khawatir nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran, hafal, hafal, hafal, hafal, hafal, baca banyak, banyak, hatam, hatam, hatam, hatam, tapi mengamalkannya sedikit. Bahkan ada yang tidak mengamalkan. Hafal Quran tapi zalim. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Dan ini yang paling dahsyat. Mulailah kita dengan berusaha menghafalkan Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Dikenal dengan tahfidz. Menghafalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak yang paling tinggi. Jika Anda mampu melakukan ini, Allahu Akbar. Pertama, kita akan langsung disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik yang langsung masuk pada lingkungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatu. Ahli Qur'an itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat dia kemudian dihisab di hari kiamat, perhatikan cara Allah memuliakannya. Turun Quran surah 35 Fatir ayat 33 paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya, jannatu adnin yadkhulunaha, orang ahli Quran itu akan mulai masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir, sebelum masuk akan diberikan perhiasan dulu, tangannya akan dihiasi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Walibasuhum fiha harir, dan pakaiannya itu masya Allah akan terbuat dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Wa yulbasu ilaihi tajul karama, dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Lalu dipanggil orang tuanya kalau dia memfasilitasi anak itu untuk menghafal Quran. Maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa yulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan kemudian pakaian kehormatan. Qur'annya mengatakan, ya Allah, zidhu, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan di tubuhnya pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Diminta anak ini menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya. Kalau perempuan menggandeng suaminya, kalau laki-laki menggandeng istrinya, lalu kemudian memimpin keluarga besarnya, anaknya, cucunya, sepanjang mereka beriman semua dan beramal soleh. Muncullah Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23-24. Pembukanya sama dengan surah Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Fatir, jannatu adnin yadkhulunaha di Ar-Ra'du. Di surah Ar-Ra'du, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi, masuk ke setiap pintu surga, dan malaikat menyambut di setiap pintu surga mengatakan, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat. Anda saat di dunia telah sabar belajar Quran. Anda di dunia sabar menghafal Quran. Sekarang silakan nikmati semua kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk Anda. Fani'ma uqbadar. Tingkat paling tinggi. Maka saat dia akan masuk ke surga, dia diminta membacakan Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Faqra waqar fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Hei, ahli Quran, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu. Maka di situ banyak terjadi penyesalan. Ada yang baca sampai ayat 5. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Begitu sampai situ, selesai di situ. Ada kawannya sampai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Naik lagi. Ketika dibacakan, naik. Semakin tinggi, semakin indah surganya. Ada yang 1 juz lebih tinggi lagi. 10 juz lebih tinggi lagi. Yang 30 juz itu yang paling tinggi. Enggak bisa ditukar. Ya Allah, boleh enggak dari An-Nas dulu? Yang paling tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka. Yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong. Mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu. Ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran. Dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Duhai Anda, siapa yang sedang membanggakan diri? Yang bercita-cita masuk surga Firdaus. Berapa amal yang telah dikumpulkan sampai malam hari ini? Berapa yang telah kita siapkan? Dan berita baiknya, alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak 34 provinsi, hampir seluruh daerah sekarang sedang berlomba menjadi ahli Al-Quran. Kalau Anda tidak memulai, maka Anda terlambat. Tinggal. Saya mendapati satu keluarga, Pak, suaminya bekerja serabutan, hanya kuli bangunan, kata manusia biasa. Istrinya mengambil kayu-kayu di sawah. Anda kalau datang dimuliakan oleh beliau. Ikan diberikan, makanan diberikan, kumpul seakan-akan enggak ada yang tidak ada. Dan ketika ditanya, istrinya akan berkata istrinya, alhamdulillah, Allah kasih rezeki banyak sama Abi. Sebulan bisa dapat 500 ribu. 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pulsa saja. 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pakaian saja. Bagi orang ini, keluarga ini banyak. Ternyata istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya yang kuli bangunan itu sudah hafal Quran 30 juz. Anak-anaknya semua hafal Quran 30 juz. Anak kecil sekarang hafal Quran. 4 tahun hafal Quran. Kami ada murid belajar di Bekasi sekarang. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan temanya. 5 tahun hafal Quran, buta mata. 64 tahun sudah memulai menghafal Quran. Bahkan mereka maghribnya jam 5.30, jam 5 sudah di masjid. Ada yang berusaha menghafal Quran tinggal 30 hari menjauh dari keluarganya. Jadi kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Anak kecil usia 5 tahun Maghrib masih setengah jam. Sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghafal Quran, tinggal sampai Isya, belajar sampai 8:30, pulang ke rumah. Sementara dia belum balik. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pengen masuk surga Firdaus. Sampai malam hari ini pun untuk baca Quran masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Berapa lama lagi? Nasihat saya, kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Istighfar. Tingkat maksiat semakin tinggi, godaan semakin kuat. Kalau amalan tidak pernah meningkat, kapan lahirnya kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan dapatnya kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu takwa disebutkan 115 kali, tapi nafsu pun disebutkan 115 kali. Tuh, takwa 115 kali. Nafsu sumber keburukan disebutkan 115 kali. Nafsu itu sumber keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Takwa 115 kali. Nafsu 115 kali. Jadi kalau Anda ingin jadi baik dengan takwa, maka akan dihambat oleh nafsu, sama persis. Yang membisikkan takwa malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Yang membisikkan nafsu setan, setan disebutkan 88 kali. Setiap kita akan terus mengerjakan kebaikan, maka akan ada setan berusaha menghambat kita mengerjakan itu. Maka carilah amalan yang paling tinggi untuk bisa menguatkan iman dan menepikan godaan-godaan setan. Nah sekarang saya mau tanya, insya Allah siap menghafal Quran? Gini, jangan bayangkan penghafal Quran itu disebut penghafal kalau sudah 30 juz, belum tentu. Yang ingin Allah lihat pada diri kita bukan jumlah hafalannya, tapi keseriusan kita untuk menghafalkannya. Makanya di Al-Quran, patokan penghafal Quran itu bukan 30 juznya. Tapi bagaimana ayat yang dia hafalkan membimbing dia berubah jadi orang baik. Buka Quran surah 35 ayat 32. Ini bagian terakhir saya, dan nanti saya tutup. Insya Allah memberikan gambaran singkat untuk bisa menghafalkan dengan mudah. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih. Waminhum muqtasid. Waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran untuk mudah dihafalkan oleh sementara golongan hamba-hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal bahkan sampai 30 juz cuman zalim. Banyak berbuat maksiat. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lihat sini, gelas ini menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal Quran tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Dia hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Sudah jadi keimanan kita. Kita menghormati keyakinan orang lain, tapi kita kuatkan keimanan kita. Tapi kok dia bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama. Caranya beda-beda. Hafal surat Al-Ikhlas tapi tidak mengamalkan aslinya. Tidak mengamalkan isinya. Faminhum zalimun li nafsi. Hafal ayat wailulil mukadzibin, celaka para pendusta, masih berdusta. Hafal ayat as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, jangan mencuri, jangan korupsi, daripada dipakai yang jelek potong tangannya, masih mencuri juga. Zalim. Ada yang muktasid, hafal belum bisa berbuat baik, paket hemat untuk dirinya saja. Mojok-mojok ke dekat tiang, ngulang-ngulang hafalan, akhi jadi imam ya, belum mau. Akhi ngajar ya, belum bisa, untuk dirinya saja. Tapi yang ketiga, ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, ada yang 5 juz, tapi setiap juz yang ia hafalkan membimbing dia untuk berubah lebih baik. Maka bahasa Qur'annya bukan talatina juz'a, tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang berusaha menghafal Qur'an, setiap ayat yang ia hafalkan cepat membimbing dia untuk berubah jadi baik. Jika Anda ingin menghafal Qur'an, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh. Bagaimana cara cepatnya? Ada 3 cara. Satu, saya cepat. Terdapat di Quran surah 96 ayat 1. Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Ini bukan metode, tapi petunjuk Allah. Quran surah 96 ayat 1. Dua, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyi ayatnya semua sama. Tiga, ini puncak yang paling tinggi. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar. Paling cuma butuh waktu 5 menit saja. Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan. dan kita akan lihat selama ini kemana saja. Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi, dan itu sangat mudah. Satu, fokus. Ada pesan dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1. Kalau Anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran, maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pikan semua hal-hal yang menyertai kita, keinginan-keinginan dunia, termasuk keinginan jadi hafid, simpan saja. Terserah Allah, mau jadi hafid, mau bukan, yang penting saya menghafal. Yang penting menghafal. Pernah ada seorang nenek datang pada saya, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid. Saya bilang, Bu, gampang, ganti langsung saja namanya menjadi Hafid. Nah, ini canda. Tapi maksudnya, perhatikan kalimatnya. Nabi itu kedatangan malaikat menyamar, mengatakan kepada beliau, Iqra. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan, Ma'koratu, saya enggak bisa baca. Tapi beliau memilih menggunakan ada taukid pakai ba. Ma, kalau bertemu dengan ba, fungsinya taukid. Ma'ana biqari. Ba dengan laisa, taukid. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Ma'ana biqari, saya benar-benar enggak bisa baca, enggak bisa. Sampai 3 kali. Tapi ketika disempurnakan ayatnya, lihat kalimatnya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca karena Allah. Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru. Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu. Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ayat ini kata para ulama adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dimuliakan Allah, maka Allah akan mempermudah apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita. Satu, ikhlas. Dua, agak cepat. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Yang kedua, mesti yakin, jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin, jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu, dia tambah lam di depannya. Ustaz Adi Hidayat ya'ti ila jami'al irsyad. Ustaz Adi Hidayat akan datang ke Masjid Al-Irsyad. Masa sih? Huwa layati. Lanya pendek, layati. Akan datang, insyaAllah. Masih belum yakin, tambah kod li tahqiq. Lah kod ya'ti. Akan datang, insyaAllah. Walaupun terlambat, datang. Datang, bismillah. Maka kalau ada lam dengan kod disatukan, ini artinya ada orang-orang yang kadang-kadang banyak ragunya, mesti diyakinkan. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat laqad. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, hey, kamu harus yakin aku telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Cuman syaratnya jangan ragu, harus yakin. Saya ulang, yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Harus yakin, jangan pernah ragu. Yakin, yakin, yakin. Begitu lihat mushaf, kok tebal juga ya. Mulai ragu. Alif lam mim. Masih yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Masih yakin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Mulai ragu. Satu ayatnya panjang amat. Sampai satu halaman. Begitu Anda mendapatkan keraguan, langsung tepis. Yakin, mudah. Yakin, mudah. Itu rumusnya kata Quran. Di begitu digoda, susah nih, yakin, ragu. Jangan ragu, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Cara cepatnya. Jelas? Baik. Awas, awas, awas. Ketika Allah menyebutkan kemudahan menggunakan alif lam, tapi ketika mengajak kita untuk menghafal menggunakan mim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, pakai alif lam. Hurufnya pakai zal, da, da, da, da. Tapi ketika mengajak kita menghafal dirubah pakai mim, zalnya menjadi dal, mudakkir. Alif lam menunjukkan pada proses, mim menunjukkan kepada orang. Jadi menghafal Quran itu mudah, yang susah orangnya. Orangnya. Buktinya anak kecil bisa, orang dewasa bisa, yang melihat bisa, tak melihat bisa. Jadi kalau ada yang sulit menghafal Quran, bukan Qurannya, orangnya yang susah. Dal dengan dal, sulit mana mengucapkannya? Dal satu atau dal dua? Satu atau dua? Yang sulit itu yang kedua, dal harful infijar. Kalau zal harf rakhwa, za. Tapi kalau dal disebut harful infijar, mesti diledakkan dari dalam. Ada qalqalah 5 huruf, qa, ta, ba, jim, dal, qutbu jadin. Dal dari dalam. Makanya yang susah orangnya. Kenapa susah? Karena di dalamnya belum selesai faktor internal. Ada yang ragu, ada yang pesimis. 5 ayat mudah, begitu ayat ke-6 kok susah. Temannya berkata, Pak, kan saya bilang faktor U. Bukan usia, usaha. Poinnya. Terakhir yang ketiga. Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Ini rahasia tercepatnya. Ini rahasia tercepatnya. Nabi sedang membaca Quran, menghafalkan dengan cepat di lisannya. Tiba-tiba turun ayat ini. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allahu akbar. Tala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah cepat-cepat melafadzkan lisanmu untuk menghafalkan Quran dengan segera. Penyakit penghafal Quran kalau ingin cepat hafal diucapkan dengan cepat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah enggak usah cepat-cepat. Saya akan berikan sebuah amalan petunjuk kata Allah yang kalau kamu kerjakan cukup dibacakan sekali langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu. Kalau Nabi malaikat yang bacakan, Nabi langsung hafal, tinggal diikuti. Kalau kita kerjakan amalan yang serupa dengan Nabi pernah mengerjakannya, ikuti petunjuknya, maka guru bacakan, langsung Allah tanamkan dalam jiwa kita, langsung kita bisa hafal. Di Al-Imam Al-Bukhari, ketika talaqqi Al-Quran, matanya buta, usia 4 tahun, datang kemudian ke sebuah tempat kutab untuk menghafal. Diabadikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari, Fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Ketika disampaikan datang, dibacakanlah surat Qaf itu. Ayat 1 sampai terakhir. Begitu selesai dibacakan oleh gurunya, kata gurunya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil mengangkat tangannya mengatakan, hafid tu ala sodri kolbi. Saya sudah hafal tertanam dalam jiwa saya. Hafal dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, itu belum hafal, masih di luar. Hafal dalam kepala, sudah hafal. Bagaimana cara menghafal itu? Sehingga Allah mengatakan, hei, dibacakan sekali, kamu tinggal ikuti. Kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Apa rahasia terbesarnya? Kata para pakar tafsir, Nabi itu banyak mendapat kemudahan dari Allah karena tingkat takwanya begitu tinggi. Sehingga beliau berkata, ana atqakum. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Semakin takwa meningkat, semakin ilmu ditanamkan oleh Allah. Itu kalimat, bukan kalimat Adi Hidayat, tapi kalimat yang disebutkan di penutup surah Al-Baqarah di ayat yang 282. Penutup ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mudahkan kau untuk mendapatkan pengetahuan. Langsung ditanamkan, gak susah. Sekali baca, hafal. Sekali baca, paham. Baru dibacakan sebagian, ngerti mau kemana maksudnya. Takwa. Jadi sekali lagi, sambil menghafal Quran, takwa ditingkatkan. Tahajud bangun. Karena ayat menghafal Quran disandingkan dengan tahajud. Ayat tahajud, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ayat menghafal, walaqad yassarnal Quran. Yassara menghafal, tayassara diulang dalam tahajud. Ayo, mulai tahajud, mulai sedekah, infak. Infak. Niatkan untuk mempermudah hafalan. Dulu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, sebelum datang kepada gurunya, beliau infak dulu. Apa niat infaknya? Beliau katakan, ya Allah, saya berinfak dengan niat ini supaya mudah belajar saya dari guru saya dan mohon tutupi aib guru saya dari pandangan saya. Mohon tutupi ya Allah supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Beliau berinfak, bersedekah mengatakan, ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari saya supaya saya tidak kehilangan keberkahan ilmunya. Orang sekarang ada beda. Belum datang ke majelis sudah mencela gurunya. Belajar dengan siapa sih? Ustaz Adi Hidayat, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan ikut marah. Barangkali belum tahu. Kalau orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Dan kita doakan. Saya tidak pernah mengajarkan mencela, awas. Kalau Anda belajar dengan saya pulang-pulang pandai mencela, saya bersaksi di hadapan Allah, Anda bukan murid saya. Walaupun ada yang mencela saya, enggak apa-apa, karena belum tahu. Tidak harus celaan dibahas dengan celaan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Beda pendapat, boleh. Tapi jangan sampai menghalangi kita untuk saling mendoakan dan minum teh bersama. Jelas? Baik. Yuk, saya berikan caranya, cukup 5 menit saja. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Insyaallah. Datang sendiri, rangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Jamaah tinggal melihat, catat, masuk surga, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Masya Allah. Semoga orang yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis. Saya tidak harus menulis dulu. Fokus, sekarang kita mulai. Lihat sini, cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita hanya 5 menit saja, kemudian kita berhenti. Insya Allah di jam 10 kita selesai dengan tuntas. Ya. Fokus, bismillah. Siap? Takbir. Menghafal Quran sulit atau mudah? Ya. Yakin? Yakin? Yakin? Yakin. Siapa yang mau jadi hafid? Angkat tangan. Ya udah ganti nama. Ikhlas. Ikhlas. Walaupun tidak 30 juz, kita berusaha dengan baik. Siap? Ya. Yang jadi hafid angkat tangan. Ya. Yo, sini. Fokus, saya bikin garis dulu begini. Saya buat garis begini. Fokus, ini berikan sinopsis nanti. Semua keterangan saya Anda bisa temukan di buku At-Taisir MZN, ada muraja'ah itu nanti insya Allah akan ada video untuk memudahkan itu. Ini kanan. Ini apa? Yang ini kiri. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang lihat. Kalau saya tunjuk ini berarti atas. Atas apa? Atas. Sebutkan. Atas. Kiri atas. Kiri, yang ini? Atas. Ini tengah. Berarti kanan. Kanan. Kalau ini kanan. Bawah. Ini kiri. Bawah. Ulangi. Atas. Atas. Ini enggak ada. Luar. Siap ya? Jelas? Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah. 1-5, lihat sini. Karena letaknya di kiri, maka saya hapus yang kanannya dulu. Kalau Anda ada Mushaf At-Taisir, langsung otomatis di atasnya akan ada tulisan kanan. Sempingnya kiri. Di Anda kalau menghafal, tinggal lihat ini kanan. Berarti nanti ayat yang dibacakan sebelah kanan atas, nomor sekian. Kiri atas, nomor sekian. Kiri bawah, nomor sekian. Otomatis. Ini apa? Kiri. Baik, fokus, fokus. Saya tuliskan dulu. Satu, saya tuliskan begini. Ini nomor satu ada di mana? Alif Lam Mim. Saya singkat saja. Dua, ini masih di atas, tengah yang ini. Dua. Dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika. Dua. Tiga. Mulai ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina. Nomor berapa? Tiga. Empat. Tengah, agak sedikit ke bawah. Cuman pakai wau walladzina. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Empat apa? Walladzina. Ulang. Satu, alif lam mim. Dua, dzalika. Tiga, alladzina. Empat, walladzina. Lima, ulaika. Bawah. Lima apa? Ulaika. Baik, sekarang tutup mushafnya. Yang buka mushaf tutup mushafnya. Saya ingin berikan dengan cepat. Lima ulaika. Perhatikan sini. Sekarang lihat cara menghafalnya. 5 menit dari sekarang, ya. Fokus baik-baik. Nomor satu, alif lam mim. Apa? Alif lam mim. Saya cek. Satu apa? Alif lam mim. Satu apa? Alif lam mim. Baik, kiri atas. Ketika Anda sudah menghafalkan alif lam mim bagian pertama, langsung ke bagian terakhir lima. Lima. Satu dengan lima. Kenapa ambil lima? Untuk patokan yang tengah-tengah. Kalau Anda sudah dapatkan lima, berarti tengahnya tinggal empat, tiga, dan dua. Lima, ulaika. Apa lima? Ulaika. Lima. Ulaika. Satu. Ulaika. Lima. Ulaika. Baik. Kalau sudah paham, 1 dengan 5, lihat yang paling mirip. 3 dengan 4 ini mirip. Yang 3, alladzina. 3? Alladzina. 3? Alladzina. 3? Alladzina. 4 pakai wau, walladzina. 4? 4? Alladzina. 3? Alladzina. 4? Alladzina. 5? Alladzina. 1? Kalau sudah tahu bedanya, alladzina walladzina tinggal dua. Dzalika. Dua. Dua. Dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Cuma dua menit. Sekarang acak. Lima. Tiga. Satu. Empat. Sebutkan posisinya, nomor suratnya apa, nomor berapa, posisinya di mana. Alladzina. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Ulaika. Nomor? Surat apa? Posisi? Baik, sebutkan ayatnya, saya sebutkan nomornya. Satu. Empat. Lima. Tiga. Masya Allah. Nih, ini. Bukan, kosong, gak ada apa-apa tuh. Kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran, maka semua akan tergambar Al-Quran. Ustaz Adi Hidayat, anaknya ada berapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukuran peci, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Istri ada berapa? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Sadaqallahul azim. Gampang. Semua Quran. Sekarang kami kalau di ateisir, murojaah sama anak-anak, enggak pernah nyebutkan ayat, nomor. 1, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 110, 150, 200, 204, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, suratnya apa? Sebutkan. Itu indah, enak. Yang paling dahsyat, ketika mereka selesai hafalan, awal-awal itu lancar, alif, lam, mim, dzalikal kitab. Begitu mengucapkan annas yang biasa dihafalkan, bisa terbata-bata. Kul a'udzu birabbin nas. Air matanya mengalir. Begitu sudah minal jinnati wanas, pecahlah tangisannya. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Dia telepon ibunya. Mama, saya sudah hafal Quran. Mama, saya sudah hafal Quran. Terima kasih telah melahirkan saya, Ma. Terima kasih telah melawat saya, Pak. Saya sudah hafal Quran. Itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di teleponnya. Anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah Anda kumpulkan selama hidup Anda. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat minal jinnati wanas keluar di lisan kita, ke semua puncak kebahagiaan tertanam di jiwa. Kalau Anda ingin tenang, jadikan anak kecil Anda penghafal Quran. Walaupun dia hafal Al-Ikhlas, anak 3 tahun, Anda pulang capek dari kantor, macet di jalan. Begitu masuk pintu rumah, Anda ketok rumah, enggak ada jawaban. Anda buka pintu kamar, anak Anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Air mata Anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa Anda. Seketika Anda akan temui dia, Anda tunggu sampai selesai, Anda peluk dia, Anda angkat dia, dan Anda akan merasakan ketenangan dalam hidup Anda. Apalagi ketika Anda mendengar kabar bahwa saat usia di atas 5 tahun, dia telah hafal 30 juz. Maka sempurna semua kesulitan yang telah Anda alami dan hilang semua kepenatan yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Win. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di malam hari ini. Ada kerinduan untuk menyampaikan lebih banyak dari apa yang bisa kita bahas. Tapi ada batasan untuk bisa mudah kita mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Saya tidak menginginkan banyak-banyak kita kemudian dapatkan, tapi sedikit bisa kita amalkan. Yang paling bagus, sedikit kita pelajari, banyak kita amalkan. Siap meningkatkan amal soleh? Ya. Siap menguatkan iman? Ya. Maka saya minta pembuktian dulu yang pertama, bukti iman itu amal soleh. Maka tolong amal solehnya tampakkan, mau keluar dari sini harus tertib. Siap? Kalau saya lihat ada yang dorong-dorongan, ada yang desak-desakan, ada yang berbuat onar, ini tandanya taklim saya tidak sempurna, taklim saya tidak berhasil di malam ini. Dan saya akan pertimbangkan untuk mengisi kembali di sini. Siap rapi? Siap tertib? Saya menyayangi Anda karena Allah, saya cintai Anda semua. Amanat guru saya adalah, ya fulan, ya bunaya, anakku, kalau kamu siang kemudian mengajar, sebelum tidur kamu mengajar, maka tatap semua murid yang kamu ajarkan. Tatap mereka dan malam-malam kamu bangun sholat, doakan mereka kepada Allah. Mintakan ampunan. Mintakan supaya ilmu yang kamu ajarkan tertanam dalam jiwanya. Dan mohonkan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Ini saya sering saya katakan, saya menyayangi Anda. Saya mencintai Anda. Dan insya Allah kita saling mendoakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu walaupun nanti tidak bersalaman, walaupun tidak berpelukan, tetap tertib. Dan yakinkan insya Allah saya mendoakan Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terselipkan dalam sholat-sholat saya insya Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sampah di masjid. Karena masjid bukan tempat sampah. Masjid tempat untuk beribadah. Siap insya Allah? Siap. Selemah-lemahnya iman adalah yang mengambil duri dan sampah di jalanan. Di jalan saja lemah iman, apalagi mengambil sampah kemudian di masjid untuk kita simpan pada tempatnya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang dekat dimuliakan, yang jauh saya dengar ada yang balik-balik papan, ada yang dari kota-kota lain. Semoga insyaAllah dibalas semua usahanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Barik ya Allah Masjid al-Irsyad, barik ya Allah kulla fa'alatiha, barik ya Allah kulla amiliha, barik ya Allah kulla mujtama'iha, wahfad ya Allah biladana Indonesia, wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir, Allahu akbar. Bapak Ibu, bapak-bapak khususnya.